بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أين وصلنا؟ الدرس السادس تمرين التاسع latihan ke-9. Ini terlalu keras. Baik. Apa ketika ada sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah jawaban yang positif, artinya sebagai penetapan, ketika anda tanya amma fahim tadarsa ya Abdullah, amma fahim tadarsa ya Basma. Nah, bala fahim tu. Kalau sekarang pertanyaannya adalah amma salaita dhuhra fi hadzal masjid ya Abdul Razzaq, amma salaita dhuhra fi hadzal masjid al yauma, paham tak makna amma salaita dhuhra اليوم في هذا المسجد؟ ها؟ نعم أحسنت. نعم ما صليت. يا. sehingga ama itu berbeda dengan hal atau a. Ya. Kalau a berarti araita at-tullab ya Abu Asma atau ya akhana musannif. Naam. Naam ra'aituhum. Ini kalau a pakai a atau hal. Tapi kalau sudah pertanyaan alaisa atau ama berarti hati-hati. Ya. Sudah tahu apa perbedaannya ini? Naam. Kalau apa bedanya antara hal atau a dengan bala ama atau laisa? Salman, nah, bala itu artinya tidak, sehingga ketika anda tanyakan amma dhahabta ila Jakarta, berarti jawabannya bala. Katanya tadi bala tidak. Hah? Ketukar. Nah, ini hati-hati ya. Ini butuh dimurajaah. Pertanyaan Alaisa itu kalau jawabannya iya berarti bala. Kalau jawabannya enggak berarti na'am. Ya, penggunaan katanya adalah dengan na'am. Hah? Ama dhahabta atau alaisa dhahabta? Nah, ini jawabannya kalau memang enggak itu jawabannya na'am. Ma dhahabtu. Seperti itu. Jadi ketika ditanya alaisa kadzalik dan kalau jawabannya bukan seperti itu, jawabannya tidak, maka kita katakan apa? Na'am. Sama juga dengan ama. Adapun ketika pertanyaan hal atau pertanyaan a jawabannya adalah iya, berarti dengan menggunakan kata na'am. Berarti kata-kata na'am ini dilihat pertanyaannya memakai alamat istifhamnya bagaimana. Sigoh istifhamnya, bentuk pertanyaan bagaimana. Kalau yang alaisa atau ama berarti apa? Hah? Bala. Nah. Baik. Kita baca bersama sekarang Iqra'il amsilata. Summa ajib 'anil as'ilatil atiyati. Mustamilan ad-dhamair. Itu ad-dhamairnya di situ. Ini di sini Iqra'il amsilah disuruh kita membaca apa? Contoh-contoh ini, kemudian apa? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan domair. Domair jawabannya domir. Itu disitu ada domir hu, domir hum, ha dan hunna. Kalau hu berarti untuk menunjukkan untuk tunggal satu apa? Tunggal laki-laki dan orang ketiga gaib. Nah, mufrad gaib dan mudzakkar. Nah, ya. Kita baca bersama sekarang. Araita hamidan? Naam ra'aituhu. Tarjim ya Aba Qanita. Naam, ahsanta barakallahu. Araita hamidan wa hisyaman wa aliyan? Naam ra'aituhum. Paham ya, ketika Hamid, Hisham, wa Ali berarti hum. Nah, ara'aiti Zainaba. Ara'aiti Zainaba. Di situ ada berkasrah tuh. Nah, walaupun ara'aita pun juga bisa. Ya. Mau ara'aiti, ara'aita bisa. Tergantung konteksnya siapa yang diajak bicara. Naam ra'aituha. Naam ra'aituha. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Naam ra'aituhunna. Naam ra'aituhunna. Ada yang belum paham maksud dari latihan ini? Hah? Paham semua? Ada yang belum paham? Anda sudah pernah belajar DL sebelumnya? Sudah? Oh, baru mulai jilid 2? Jilid 1 pernah belajar? Ma'adzur. Antum ikut dari saya saja ya? Antum sudah pernah belajar DL 1? Ikut dari saya saja ya. Nah, mau ikut di sini enggak ada masalah. Tapi yang sini sifatnya mustahab, kalau yang itu wajib. Bagi antum. Intinya, antum kalau belum belajar DL1, Ahsan ikut DL1. Ini sebagai tambahan untuk mendengar nilai, silakan ahlan wa sahlan. Tapi DL1 itu lebih diterangkan. Baik, fadal ya Aba Rabbani. Hah? Sudah benar, hanya keliru itu al-judud ya, bukan judad. Al-judud berarti bukan ara'aita tullabal judada, bukan berarti, tapi ara'aita tullabal apa? Coba coba baca bacaan teman-teman ya. Enggak, tadi antum sudah benar, hanya salah pada pelafatan anunya. Bukan al-judada, bukan. Nah, siapa yang bisa benarkan? Nah, Salman. Nah, al-judud, al-jududa. Nah, tetap da-nya tetap. Ya. Di sini kita mengetahui ara'aita semuanya ini. Hamid, Zainab, Aminah, at-tullab al-judada. Di situ dia berfathah, dia mansub istilahnya. Karena dia maf'ulun bih. Nah, mansub. Sudah antum tahu sekarang. Mansub maf'ulun bih berarti dia berfathah. Kalau untuk isim mufrad. Ya, antum perhatikan ara'aita Hamidan. Ara'aita Hisyaman, Aliyan, ara'aiti Zainaba, Aminata. Semuanya itu maf'ulun bih. Kalau bahasa sederhananya bahasa Indonesia objek, walaupun jangan dianggap objek persis, tetapi kurang lebihnya. Artinya perbuatan itu terjadi pada Zainab Hamid. Ru'yah itu, perbuatan melihat itu, penglihatan itu jatuhnya kepada ini, maf'ulun bih. Sehingga dia mansub, ya. Ara'aita at-tullabal jududa at-tullaba, karena dia maf'ulun bih sehingga dibaca at-tullaba, ya. Nah, al-judud dia kedudukannya sebagai apa? Abdullah Bugis. Sifat, berarti sifat mengikuti na'at, mengikuti man'ut. Kalau man'utnya marfu, berarti sifatnya atau na'atnya juga marfu. Ketika man'utnya majrur, marartu bitullab. Bagaimana ya Abu Fauzan? Marartu bitullab. Ini ba harful jar. Berarti marartu bi tullabil judu di. Paham ya? Kenapa judu di? Karena dia na'at, mengikuti man'ut. Ketika man'utnya majrur, na'atnya juga majrur. Syahidnya di sini jududa dibaca jududa karena dia na'at terhadap maf'ulun bih mansub, berarti dia mansub. Pahamin ya? Dan ini sudah lewat bersama kita. Nah, fadal ya man, ndak ya khana musannif. Naam, ahsanta barakallahu. Nah, fadal ya akhana Ihsan. Nah, ahsanta. Fadal ya Aba Fauzan. Aina ra'aiti? Oh. Naam. Aina ra'aiti? Oh. Daya Madrasah. Okay, okay. Isma air Pak Sautak. Aina Muhammad. Muhammad Musa. Aina Muhammad Musa. Baik. Aina ra'aiti ukhtaka Maryama? Ah. Amir akan bang. Jazakallah khair. Ayat-ayat aina? Aina ra'aiti ukhtaka Maryama? Aina ra'aiti ukhtaki Maryama. Perhatikan nih sekarang ya. Antum lihat sekarang. Aina ra'aiti. Berarti yang diajak bicara adalah seorang perempuan. Seorang perempuan. Ya. Di mana engkau melihat saudarimu? Saudari berarti dia apa? Marfu' ala mansub ya Abu Fauzan. Saudari di sini mansub, berarti dibaca bagaimana? Aina ra'aiti ukhta, berarti ukhta. Karena kenapa ta? Kenapa kok berfathah? Hah? Dia maf'ulun bih mansub sehingga berfathah. Kemudian aina ra'aiti, jazalah khair bang. Ra'aiti ukhta ki. Kenapa ki? Nah, ya coba diperhatikan maknanya. Kan gitu. Di mana engkau melihat saudaramu? Ketika mu-nya ini kembali kepada yang diajak bicara ya berarti sama. Kan gitu. Ada ini anak melihat misalnya anak punya saudari perempuan. Nah, atau sudah siapa namanya anak bicara sama anaknya Ustaz Yahya misalnya ya, Rufaida punya saudari perempuan Rufaida. Nah, misal ya anak tanya, kan punya adik siapa? Ruhma, ya, Ruhma. Karena itu yang pada Rufaida. Aina ra'aiti ukhtaki. Kan gitu. Ruhma. Atau di sini. Paham ini ya? Di mana engkau melihat saudarimu yang bernama Ruhma? Misalnya gini. Ini sama. Aina ra'aiti ukhtaki Marya Aba Qais? Maryama. Kenapa Maryama? Mansub kenapa dia? Kenapa Abu Qais? Karena apa dia? Maf'ul Maryam di sini bukan maf'ul, walaupun dari sisi makna bisa saja. Kita sekarang tidak berbicara dari sisi makna, tapi dari sisi nahwu, artinya grammarnya lah seperti itu. Nah, dari akhana Ilyas, kaifa taqra' hadza? Gimana antum membaca ini? Bisa? Kenapa dibaca Maryama? Nah, ahsanta barakallahu. Ini badal ya. Nah, ini badal. Cukup misalnya aina raaita ukhtaka atau aina raaiti ukhtaki. Cukup. Sudah, itu sudah ma'rifah. Nah. Ya. Tapi ditambahi Maryam sebagai badal. Ini sudah lihat juga ini pelajaran ini bersama kita. Nah. Paham tak ya, ikhwan? Hah? Nah, faddal ya Aba Ukasha. Nah, ya Aba Sofia. Anta tuwafik Aba Ukasha. Ara'aita sayyarat al-mudira? Hah? Had. Ma huwa as-sahih? Nah, ahsanta barakallahu. Ara'aita sayyarat al-mudiri? Kenapa bawa kasya kok mudiri? Hah? Kepemilikan. Hah? Ara'aita baita Muhammadin. Naam ya man. Ndak ya Banu Fail. Ara'aita sayyarat al-mudira wa al-mudiri? Hah? Anta musafir? Adian, safari tadi sudah datang sekarang seharusnya. Nah ini anak dari tadi kemana? Hah? Nah ini masih pada pembahasannya nomor 5. Ara'aita sayyarat al-mudira? Mudiri, kenapa? Mudaf, mudaf ilaih, ya Aba Ukasha. Paham tu, ikhwan? Sehingga antum perhatikan di sini. Yang namanya mudaf ilaih, di sini yang mana? Ah Umar, mana mudaf ilaih di sini? Di kalimat ini? Mudiri, mudaf ilaih. Ada pun mudhafnya mana? Sayyarah. Ya. Paham antum maksudnya? Nah. Antum perhatikan, nah, yang namanya mudhaf ilaih pasti dia majrur abadan. Selamanya dia majrur. Ada pun mudhaf, nah ini bisa berubah-ubah. Nah, tergantung kedudukannya sebagai apa dia. Kalau dikatakan ada, yaitu. Ayat dia marfu. Tapi ketika kita katakan maka menjadi tak itu hingga mudah tidak yang utahnya ini begini ada baitu Muhammadin atau misalnya begini ra'aitu baita Muhammadin mudah tidak. Tapi mudah jika lihat kera ya Salman. Marartu. Nah. Ini harus dia. Berarti ini sehingga mudah bisa berubah tergantung faktor yang mempengaruhi dia. Adapun mudhaf ilaih dia pasti majrur karena adanya idhofah menyebabkan dia selalu majrur. Artinya faktornya tidak berubah. Ya, barakallahu fikum. Baik, kembali kepada siapa ini? Nah, indaki Aban Nufel. Araita sayyaratal mudiri. Nah, ahsan tana menam ra'aituha. Nah, hudali abasma. Aina ra'aitu? Sebentar. Tadi itu belum terjawab itu ya. Aina ra'aiti atau ra'aita ukhtaka Maryam? Enda ya Ilyas, ikra. Nah. Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Ahsan tabarakallahu fiik. Nah, hadal ya Basma. Memberi jawaban Abu Asma ini. Keliruan. Seharusnya Abu Asma dulu ya. Nah, hadal. Nah, ra'aituhum fil fasli. Tarjim. Ya. Nah, panggil itu anak-anak dengan ini. Coba tuh panggil. Anak-anak artinya. Itu anak-anak panggil itu sekarang dengan ini. Coba panggil. Nah, ya Basma. Coba panggil dong. Atiba, sudah enggak boleh lihat apa? Al-atiba. Nah, ya Barbani. Nah, para dokter, jamak dari tabib, ya. Nah. Jadi antum lihatnya mereka di kelas. Ngapain tau yang di kelas lagi imunisasi. Taib nah barakallahu fiik. Nah, fadhli ya Rabbani. Ya. Iki selali kabeh. 1, 2, 3 ini kan 4 lagi tadi. Ya, udah lupa semua ini. Ah, ulangi Aba Rabbani. Mata. Kemudian mata ra'aital Mudira terus. Tadi antum bilang apa? Sa. Sekarang su. Kenapa? Nida, ya, nah, kan tidak membuat dia menjadi fathah, ya kan? Tetap, nah, harfun nida ini hanya membuat suatu kalimat yang bertanwin kehilangan tanwin, kan gitu saja. Muhammad, ya, ya Muhammadu, ya Yunusu, ya. Walaupun Yunus, dia tetap tidak bertanwin. Intinya panggilan seorang ya Syekhu ya dan yang lainnya itu tidak membuat dia berfatah kecuali pada satu kondisi dia mudhaf ilaih, ya Abdullah, Aba Muhammad, ya Aba Muhammad, ya Abdullah, ya Abdurrahman, tapi bahasanya lain. Al-Muhim ini sekarang ya Yunusu. Nah, fadal ya Aba Rabbani. Naam ahsanta barakallahu fiik. Ra'aituhu ba'da salati dzuhri. Naam ahsanta. Naam faddal ya man. Naam endak ya akhan Umar. Naam ahsanta barakallahu. Naam ra'aituhunna. Paham ini ya ikhwan? Hah? Tapi di murojaah loh ini. Antum paham sekarang. Tapi kalau enggak di murojaah lihat. Hah? Pasti bulat nanti. Baik. Kita baca bersama ya. Iqra'il mithalaini. Iqra'il mithalaini. Tumarbab baina kullin minal jumat. Summarbat baina kullin minal jumlataini. Mustahmilan anna. Mustahmilan anna. Wa'lam anna. Anna. Wa'lam anna. Min akhwati inna. Min akhwati inna. Ikra al-mithalain. Apa artinya? Bacalah dua contoh berikut ini. Summarbat. Irbat itu rabtah, dikaitkan, digabungkan. Ya. Di apa? Dirangkai bisa ya. Antara dua jumlah ini dengan menggunakan anna. Makanya di situ dibantu dengan adunu adunu adunu semua. Dan di sini katanya mu'alif, wa'lam ketahuilah bahwa anna itu anna anna maksudnya gitu. Anna itu artinya sesungguhnya atau bahwa kan gitu ya. Bahwa anna itu termasuk dari akhwatnya inna. Maksudnya akhwatnya inna gimana? Sama. Ketika inna membuat marfu mubtada naam, membuat marfu mubtada, membuat mansub mubtada atau isimnya dan membuat marfu khabarnya, maka anna pun sama. Inna Muhammadan talibun, kan sudah lewat sama kita ya. Inna Muhammadan talibun. Muhammad isim dari inna, isim inna dia mansub, ya kan, karena ada inna. Sementara khabarnya talib, dia marfu. Ketika kita mengetahui bahwa inna seperti ini, apa amalannya sama dengan anna. Nah, paham ya? Anna pun seperti itu. Innahu talibun. Misalnya dia itu sesungguhnya dia seorang pelajar. Innahu talibun. Innaha talibatun. Innaha tabibatun. Paham ya? Maka sama amalannya anna pun seperti itu. Nah, sampai sini paham? Abu Qais? Kita baca sekarang. Huwa maridun. Huwa Adzunnu annahu maridun. Adzunnu artinya apa? Dzan itu adalah prasangka, dugaan. Nah itu dzan ya. Sehingga adzunnu menurutku, nah gitu, lebih seperti terjemahannya. Dugaanku, nah gitu. Apa? Bisa. Saya kira, ya kurang lebih itu maknanya. Nah, ya. Adzunnu annahu maridun. Saya kira, menurutku, perkiraanku, dia sesungguhnya dia lagi sakit. Nah. Paham ini ya? Baik. Al-mudarrisu maja'a. Adzunnu annal mudarrisa maja'a. Ini antum sudah paham nih sekarang. Bagaimana cara mengungkapkan ketika seseorang tidak datang, al-mudarrisu maja. Pengajar tersebut, pengajar kita ini enggak datang. Nah, ini cara mengungkapnya seperti ini. Muhammad maja, misalnya ditanya aina Salman. Nah, ra'aita Salman ya akhi? Ma ra'aitu. Adzunnu annahu maja. Nah, antum enggak paham sekarang. Enggak datang atau misalnya enggak pergi. Nah, caranya seperti ini. Nah, ya, Abdullah ma dhahab, ma dhahaba. Abdullah enggak pergi. Nah, ini antum sudah tahu cara menyampaikannya, cara merangkainya seperti ini. Paham ini ya? Baik. Paham sampai sini? Ada yang belum paham ini maksud dari pertanyaan ini? Nah, faddal ya akhana Abdul Razak. Adzunnu annaka tabibun. Nah, ahsan tabarakallah. Faddal ya Nam ya Salman. Nah, ahsan tabarakallah fik. Nah, faddal ya akhana Abu Safiya. Nah, ahsan ta. Faddal ya akhana Musannif. Nah, ahsan ta. Nah, faddal ya man. Dag ya khana Abdullah. Naam ahsanta. Jau'a tahu ya? Muannasnya untuk lapar. Kalau laki-laki kan jau'anu. Kan gitu. Anta jau'anu. Tapi kalau perempuan anti jau'a. Seperti. Nah, faddal ya Abu Fauzan. Nah. Sesuaikan ketika dia sebagai domir maka digabung dengan ananya domir, tapi kalau dia sebagai isim zahir seperti tadi al-mudarris maja, maka adzunnu annal mudarrisa, bukan annahu. Nah, ini sama. Ini kan isim zahir, bukan dhamir. Berarti al-maktabatu maftuhatun. Adzunnu annal maktaba ya Ini naam. Kemudian kemasukan ana. Adzunu annal makta. Aiyuh. Nah, annal maktabata. Tadi kan anna amalannya sama dengan inna, ya kan? Nah, berarti membuat mansub isimnya. Ahsanta barakallahu fik. Nah, faddal ya man. Endak ya naam. Endak ya Ihsan. Nah, ahsanta barakallahu fik. Nah, faddal ya Abu Abdul Razak. Naam ahsanta. Adzunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Nah, faddal ya Abu Ukasha. Naam ahsanta barakallahu fik. Faddal ya Abu Asma. Naam ahsanta barakallahu fik. Paham ya? Ini antum lihat nih sekarang. Pelajaran demi pelajaran, materinya apa? Tamrin demi tamrin, latihan demi latihan, materinya berbeda-beda ini. Naam. Ini nanti kalau enggak di murojaah ini bakal kesulitan nanti. Lihat nanti pas imtihan. Paham ya? Baik, lanjut insyaallah. Kita baca bersama. Iqra ma yali. Iqra ma yali. Ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Itsnata asyrata talibatan. Itsnata Salasa asyrata talibatan. Salasa asyrata talibatan. Arba'a asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Sitta asyrata talibatan. Sab'a asyrata talibatan. Samaniya asyrata talibatan. Tis'a. Naam. Tis'a asyrata talibatan. Ishruna talibatan. Kita sudah lewat. Kalau yang ini untuk mu'annas. Yang untuk mudzakkar sudah lewat ya. Kalau untuk mudzakkar gimana? Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Ada pun ini untuk mu'annas. Ya. Nah, yang tidak berbeda antara mu'annas dengan mudzakkar ketika dia ini yang terakhir. Isrun, salasun, arbaun, khamsun, ini sama. Mau talib atau mau talibah, 20 pelajar laki-laki dengan 20 pelajar perempuan sama-sama bilangannya mengatakan isruna taliban atau talibatan, sama. Tapi yang lainnya tidak sama. Baik, ini paling enak untuk bahan ulangan nanti. Dibolak-balik. Yang tidak mungkin kelihatan nanti. Baik. Kita baca sekarang lanjut. Iqra ma yali. Tsumma tubhu ma kitabatil arqam alwaridah fihi. Bil huruf. Iqra ma yali apa? Bacalah berikut ini. Tsummaktubhu. Kemudian tulislah mayali apa-apa yang berikut ini, nah gitu. Hunya itu kembali kepada mayali. Ya. Kemudian tulislah dia. Nah, dianya ini kembali kepada apa? Mayali. Kemudian tulislah berikut ini. dengan tulisan arkom nomor-nomor yang sudah ada pada majali itu tadi, ditulis dengan apa? Disuruh untuk menulis dengan huruf. Ya, di sini kan sudah ada angka-angka. Perintahnya disuruh nulis dengan huruf. Sekarang karena kita tidak pelajaran menulis, maka silakan membaca seperti yang tadi. Paham? Antum sudah paham yang tadi ya? Untuk perempuan bagaimana mengatakannya? Tutup semua bukunya. Kitabnya ditutup semua. Kitabnya semua ditutup. Nah, sudah 13 pelajar perempuan. Talibatan. Nah, 17 pelajar perempuan. Talibatan. Nah, 19 akhilias. Sebelas ya Akhan Abdullah. Dua belas ya Abah Fauzan. Dua belas. Nah, 12 ya Abah Ukasyah. Nah, isnata asyrata taliban. Nah, 15 ya Abah Nufail. Delapan belas ya Abu Rabbani. Nah, 15 ya Abu, 16 ya Abu Qais, 16. Nah, Mahsanta, 20 ya Khan Abdul Razak. 14 ya Khana Umar. 10 ya Abah Safiyah. Memang enggak ada tapi sudah lewat nih. Belum ya? Hah? Sudah belum? Sudah kan? Nah, sudah. Hah? Lupa lagi baca. Berarti sudah lewat nih. Sepuluh ya Ihsan, 10 pelajaran perempuan. Sepuluh ya Basma. Nah, 10 ya Ilyas, 10 pelajaran perempuan. Abah Nufail. Ah, Abdul Razak. Hah? Bukan 20. Ah. 10na. 10 talibatin. Kan sudah lewat salasa kutubin. Asalasu kutubin. Kan sudah lewat ya. Nah. Nah, untuk mu'annas seperti itu. Asyaru talibatin. Nah, paham ini ya? Buka-buka, iftah. Nah, hodol ya akhana musanif. Naam, ahsanta barakallahu fik. Naam, faddal ya akhan Abdullah. Ha? Ana ulangi ucapan antum ya. Qara'na arba'a asyara safhatan min hadzal kitabi. Alaysa kadzalik ya Khan Abdullah? Naam. Naam wala bala. Nah, ini baru ini nah. Baru lewat sudah. Baik. Qara'na arba'a asyara arba asyrata safhatan. Bantun tadi bilang gimana? Korona nah ahsan tabarallah baik, bukan arba'ata tadi Anda bilang ya. Sudah, betul, almain betul sudah. Qara'na arba'a asyrata safhatan. Naam, min hadzal kitab. Naam, faddal ya akhana musannif. Anda sudah barusan ini. Sudah. Abu Asma. Irfa suara ya, akhi. Keraskan suara antum sebagaimana antum dalam kerja bakti dan yang lainnya. Termasuk ikhwanuna yang paling keras suaranya. Dalam pelajaran pun harus. Wa khalfahum baik. Sami'tum ya ikhwan? Sami'tum akhakum Abu Asma fi hadhihi antum perhatikan sekarang fi hadhil hafilati samania asyrata rakiban wa khalfahum khamsa asyrata rakibatan begitu Abu Asma bukan alaysa kadzalik bala man yuafiq fi hadhihi al-hafilata aw fi hadhihi al-hafilati 18 raqiban wa khalfahum 15 raqibatan man yuafiq ha enggak sudah nak beritahu khalfahum yang khalfahum dzaraf dia dzaraf nah man yukhalif man yukhalif. Nah, mendak ya, Salman. Lihat ini, aiyah, okey lah, bukan Khalifah ya. Nah. Ahsanta barallahi. Itu kan rakiban ya Abu Asma. Kalau rakiban berarti mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti samaniyata asyara. Naam. Ahsanta barallahi. Naam, endaman. Faddal ya. Naam ya Naaman. Abu Sofia. Ait. Ulangi. Kok enak antum funduk? Enggak boleh disukun dong. Antum bilang apa barusan? Hadza. Irfa sawtak ya Abu Sofia. Hadza. Ayo. Anda tadi bilang gitu? Oh ya, berarti anda yang salah dengar. Apaan? Fadal. hadza fundukun saghirun. Naam. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fihi isnata asyrata ghurfatan faqat. Ahsanta. Naam. Tahu artinya antum ya? Hah? Tarjim ya, Mbak Sofia? Hada sebentar dulu, penginapan kecil ini dalamnya ada 12 kamar. Enggak seperti itu. Kalau antum katakan penginapan kecil ini, ya berarti sebatas sampai sini orang yang mendengar masih menunggu, berarti belum kalam, ya kan? Penginapan kecil ini, kalau anak ngomong sampai ini, kenapa kan gitu, ya kan? Nah, sementara ini kalam, tanpa ada fihi isnata asyrata ghurfatan faqat, tanpa itu sudah kalam. Hadza fundukun saghirun. Berarti? Nah, seperti itu. Beda ya? Hadza fundukun saghirun. Ini hotel yang kecil. Kan gitu. Tapi kalau antum tadi bilang penginapan yang kecil ini, kenapa kan gitu? Paham ya? Sehingga kalau penginapan yang kecil ini, bagaimana mengatakannya? Hah? Kalam. Ana bilang ke antum sekarang semua. Hadza fundukun saghirun. Hah? Paham antum? Ini sudah, ini hotel kecil. Seperti itu. Sudah kalam. Tapi kalau dikatakan hotel yang kecil ini, antum kan nunggu masih, kenapa? Nah, gimana cara ngomongnya? Bahasa Arabnya gimana? Ah ya, Bapak Fauzan. Nah, mahsan. Hadzal funduku saghiru. Nah, gitu. Hotel yang kecil ini. Paham ya? Nah, hotel. Artinya berarti? Diulangi. Nah, saja. Nah, bahasan tabarulah. Tadi yang baca khalfahum dari siapa? Aba Asma. Tarjim. Karena khawatir antum enggak paham ya artinya itu tadi. Hah? Yang tadi yang antum baca tadi. Fi hadzil hafilati. Atau Salman. Nah, Salman. Fadlan Salman. Kemudian antum yang benar tadi. Enggak yang tadi fi hadzil, bukan halifah ya. Loh kok halifah tadi lagi? Ana curiga antum. Jangan-jangan ada seorang namanya Halifah. Nah, betul. Tarjim ya Salman. Fi hadhihi al-hafilati nah mahsan tabarallah. Yang tadi qara'na 14 safhatan itu siapa tadi? Hah? Nah, fadal tarjim. Apa dia sofha? Sofha itu artinya halaman. Nah, jadi saya telah membaca 14 halaman dari kitab ini. Man yuafiq? Nah, siapa yang sepakat dengan Akh Abdullah? Man yukhalif? Aba Qais? Ayo. Qara'na. Iya sudah bilang berat. Nah kami ya, kita gak berbicara dari sisi bahasa Arab secara luas. Kita berbicara sekarang kalau kita ini ngomong dalam ini adalah yang sudah kita pelajari ya. Karena boleh sebetulnya untuk mengatakan saya atau untuk satu orang pembicara dengan kata kami. Boleh. Allah banyak menyebut dalam Al-Quran dengan memakai kata-kata wanazzalna minas sama, wanazzalna, kami turunkan. Tidak menunjukkan bahwa ada lebih dari satu. Tapi kita belajar ini, apa yang kita sampaikan dan kita perbincangkan adalah pelajaran yang telah lewat. Nah, sehingga sampai saat ini bisa dikatakan keliru. Nah, korokna artinya kami. Baik. Nah, hodol ya Indaman. Naam ya Aba Qanita. Ayat-ayat irfa sotak ya. Ibnan. Bintan. Nah, Utsmanu lahu 11 ibnan. Gitu Aba Qanita. Nah, wa 12 bintan. Man yukhalif, sudah langsung aja. Man yukhalif. Naam ya Barabani. Ahada. Bukan ihda. Ihda dipakai untuk muannas. Ada poin ini? Katakan ahada. Nah, khabdal ya man. Indah ya Aba Nufail. Aba Nufail. Naam ahsanta barakallahu fik. Faddal ya akhana musannif. La khalas anta khalas. Naam faddal ya man. Naam ya Ilyas. Fi hadzal mustaqbal 19 tabiban wa 17 tabibatan. Naam ahsanta barakallahu fik. Naam faddal ya akhana Umar. Man yuafiq. Qara'na al-yawma 17 kalimatan jadidatan. Man yuafiq. Man yukhalif. Aba Ukasha. Aywa. Ini 17 atau 18 ah Umar? 18. Jangan kebalik ya. Nah berarti gimana bacanya ah Umar? Samania. Naam ahsanta barakallahu fik. Tarjim. Hari ini saya membaca 18 kalimat baru. Antum malah juga jauh sama Abdullah. Seharusnya yang ketularan itu Abu Qanita atau Al-Hitman. Hari ini saya membaca 18 kalimat baru. Begitu Akhumar? Hah? Akhumar? Enggak, ini antum barusan bilang seperti itu. Iya, nah. Gimana, Abdullah? Enggak dibaca lengkap itu kami itu. Perhatikan ini ya, nahnu itu kami, ana itu saya atau aku. Nah, ini antum ini sebetulnya masalah dasar. Nah, pasti salah-salah lah. Gimana kalau yang sudah mulai? Nah, rajiu ya ikhwan, rajiu. Nah, fadal ya man, indak ya. Nah, indaman. Apa kais? Nomor 9 ini. Atas ya. Robi tin. Kenapa kok tin? Nah, baik. Ini yang dinamakan dengan tamyiz. Ya, belakangnya adat. Sebelas sampai 99 itu namanya dinamakan dengan tamyiz dan dia selalu mansub. Ya, makanya tuh lihat di taliban, talibatan seperti itu. Ya, nah dan sehingga dibaca gimana? Ru tan. Dan nanti perhatikan bilangan 11 atau 13 sampai 19 itu tidak berubah. 13 sampai 9 tidak berubah. Mau dia kedudukannya majrur, mau dia kedudukannya mansub, mau dia kedudukannya marfu, tetap salasata atau salasa asyra atau asyrata. Nah, tetap. Ketika ada bi, hadzal kalam bi tetap. Ya. Bi arba'a asyrata rubiyatan. 13 sampai 19. Adapun 11 12 bisa berubah. Bisnai asyara taliban misalnya. Aku berjalan dengan atau dengan 12 orang pelajar. Ya. Tapi 13 sampai 19 itu tetap. Mau gimana-gimana sudah. Arba'ata asyara atau khamsa asyarata. Seperti itu sudah. Nah, gak akan mungkin khamsi atau khamsu. Tetap sudah. Khamsa, khamsa atau khamsata, khamsa atau arba'a, arba'a atau arba'ata, arba'ata seperti itu. Tis'ata atau tis'a. Gak akan mungkin tis'u atau tis'i. Atau gak akan mungkin tis'atu atau tis'ati. Kalau ini belasan 13 sampai 19. Paham ya? Nah. Nah, fadal. Berarti terjem ya, Aba Qais. Rubiyah, nah. Ahsan tabarakallah. Nah, fadal ya, Akhana Salman. Syakko tanam. Di tempat antum syakko semua. Berfathah shinnya. Syak gitu. Syakko semua. Enggak ada yang syukko, enggak ada. Hah? Enggak ada. Syukko ini apartemen loh ya. Apartemen atau nah. Syakko taib, syakko. Tapi yang anda tahu syukko. Nah. Imara itu apa? Gedung. Nah, imara. Di dalam gedung ini ada 16 apartemen. Nah, faddal ya man? Aba Fauzan. Nah. Naam, ahsanta barakallah. Di hadzal fasli 20 talibatan. Baik, insyaallah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Nah, fadhal. Hah? Bedanya inna sama ana nanti insyaallah akan ana jelaskan. Inna itu pada salah satunya enggak akan mungkin anna itu sebagai mubtada. Enggak akan mungkin. Anna sebagai mubtada enggak akan mungkin. Mas, pasti anna itu didahului dengan kata yang lain. Nah, seperti itu. Adapun inna bisa dia sebagai mubtada. Banyak ada beberapa perbedaan tapi kurang lebih secara makna sama tapi penempatan memang berbeda. Seperti itu. Nanti insyaallah akan datang bersama kita. Nah, enggak bisa kita katakan anna Muhammadan talibun. Artinya kita mulai pembicaraan kemudian kita katakan anna Muhammadan talibun enggak bisa. Tapi inna Muhammadan talibun. Nah. Yang lain? Hah? Pekan depan imtihan. Ini soalnya harus banyak-banyak latihan nih. Antum kalau enggak banyak-banyak murojaah berat ini katanya. Nah. Hadal. Sudah ada planning. Ada rencana. Ya, anu, apa namanya? Jarak jauh. Tapi antum murojaah ya. Coba 1 sampai 20 itu harus hafal sudah. Enggak boleh kebalik-balik. Idhofah itu sudah seharusnya sudah enggak salah. Nah, seperti itu. Ya, hati-hati dengan sita, dengan tisah, ini masih banyak keliru-keliru. Baik. Na'at man'ud. Ya. Ini banyak loh ikhwan. Sekarang ini materi sudah banyak ini. Antum kalau enggak murojaah berat ini sekarang. Ini kita masih Durusul Ulum jilid 2 masih baru ini. Masih jilid apa? Pelajaran ke-6, Ad-Darsus Sadis. Seperti itu. Hah? Bukan, itu sebetulnya belum. Kalau ummahat yang asli hanya ini karena baru untuk lanjutannya TLN. Ya, dipersilakan ummahat yang mau ikut, tapi kalau enggak salah masih jilid 2 juga ya. Hanya ana melihat tampaknya entahlah ya. Dan ini terjadi juga di tempat-tempat lain. Apa penyebabnya? Mungkin karena ikhwan ini rata-rata sebagai yang bekerja mencari nafkah. Tapi ana pikir itu bukan satu alasan. Karena ummahat walaupun tidak bekerja mencari nafkah, di rumah juga lumayan sibuk. Mengatur rumah, segala macam, megang anak, masak. Tapi dars-dars seperti ini mereka lebih bagus dari antum. Hunna khairun minkum. Nah, mereka lebih semangat, lebih rajin. Masa kalah sama? Ya, walaupun tidak secara mutlak, artinya ada beberapa yang masya Allah. Tapi secara umum seperti itu kondisinya. Ummahat lebih masya Allah semangat. Nah, ini barakallahu fikum, tolong ini apa namanya? Suatu aib yang harus ditutupi ini. Jangan antum ridho dengan kekurangannya seperti ini. Baik, pekan depan insyaallah imtihan ya. Nah, sebetulnya imtihan ini fungsinya bukan apa-apa, ana ingin biar antum ini lebih murojaahnya lebih. Ana yakin kalau enggak di imtihan enggak akan murojaah. Kusalah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah, fadhal. Naam. Maksudnya apa? Yang mana? Yang mana? Tamis banyak ini yang sudah kita lewati. Di antaranya ini. Di antaranya juga ada yang misalnya kayak yang mana ini? Kam taliban itu juga tamyiz. Yang antum belum paham yang dari sisi mana? Tamyiz itu sesuai dengan katanya atau sesuai dengan kalimatnya. Tamyiz pembeda. Ketika kita mengatakan arba'ata asyara, ya, ini 14 apa itu? Arba'ata asyara taliban atau arba'ata asyara baitan atau arba'ata asyara fundukon atau kitaban, itu untuk membedakan dengan yang lainnya. Ini namanya tamyiz. Seperti itu. Tempat-tempatnya ya sudah yang kita pelajari itu saja. Kenapa? Sudah antum pokoknya hafal bahwa setelah bilangan antara 11 sampai 99 itu namanya tamyiz. Nah, isruna kan butuh 20 pelajar atau 15 ibu rumah tangga atau 30 anak, kan gitu, kan butuh kan. Ya ini semuanya anak, pelajar, ibu, masjid, ini namanya tamyiz. Setelah bilangan 11 sampai 99 ini namanya tamyiz. Mengapa? Sudah pokoknya itu tamyiz seperti itu. Nah, sama juga dengan kam. Ya. Kam ketika dia tidak beridhofah maka dia tamyiz. Kam taliban fi hadzal fasl. Kan sudah lewat sama kita ya, pelajaran ini ya. Kam kitaban fi alal maktab. Nah, itu tempat-tempat tamyiz di situ. Nah, kam sayyaratan indaka. Nah, itu tamyiz. Barakallahu fiik. Karena kalau enggak tamyiz ya, kam apanya yang berapa apa ini yang ditanya. Nah, itu sebagai membedakan seperti itu. Barakallahu fiik. Ada yang lain yang belum paham? Ya, sebetulnya bahasa Arab ini enggak bisa terpisah ya. Bab satu terbawa sudah otomatis tuh. Nah, coba kita buka bab 6, itu semua bab sebelumnya juga ada. Nah, terbawa. Baik, barakallahu fikum.